وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ini lanjutan dari kaidah al-baqa'u makana ala makan. Hukum asal sesuatu ialah tetap sebagaimana sebelumnya atau seperti yang pertama kali. Dan dari sini juga kita dapat kaidah istishabul hal dan istishab al-maqlub. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan 55. Wa min amsilatil qa'idati fi naw'iha as-sani al-istishab al-maqlub. Ini ya. Nah. Faddal aib. Ainur. Suqutal ujrati. Suqutal ujrati bizami annal ma'jura Ghadaba itu huruf sad. Ghasaba. Enggak nyambung. Ghasbun. Lah, enggak nyambung. Apa? Ghusiba. Dirampas. Ghusiba minhu wa fatal intifa'u bihi wa ankara al-ma'juru wa ankara al-mu'ajjiru. Wa ankara al-mu'ajjiru dhalika. Wala bayyina wala bayyinata li ahadihima. Innahu yahkumu al-halu al-hadiru yahkumu bukan yahkamu al-halu al-hadiru fa in kana al-ma'juru bi yadi al-wasibi hina al-usumati fal-qawlu qawlu al-musta'jiri wa in lam yakun bi yadi al-wasibi fal-qawlu qawlu al-mu'ajjiri mu'ajjiri. Nah, hasbuk, hasbuk. Ini kita bahas dulu ini. Biar paham dulu. Nah, lihat. Wa min amsilatil qa'idati fi naw'iha asani al-istishab al-maqlub. Law idda'a seandainya, law idda'a al-musta'jir. Mustajir apa artinya mustajir? Yang menyewa. Seandainya orang yang menyewa, ini dari misalkan nyewa mobil, rental gitu ya. Seandainya orang yang menyewa idda'ah, dia mengklaim suqutal ujrah. Suqutal ujrati artinya apa? Gugur bayar. Bayar sewa gugur. Dia enggak mau bayar sewa. Kenapa? Bizami annal ma'jura, dengan dugaan dia atau dengan klaim dia bahwa ma'jur, berarti ma'jur itu apa? Barang yang disewakan. Mobil misalkan. Gusibah, dirampas orang. Fafata al-intifa'u bih, maka fata, hilanglah intifa', mengambil manfaat dari barang sewaan tadi. Artinya dia enggak sempat mengambil manfaat dari barang sewaan. Paham enggak sini? Misalnya nyewa mobil, ya, belum dia pakai, belum dimanfaatkan, mobilnya udah dirampas. Mobilnya hilang. Wa ankara al-mu'ajjiru dhalik. Dan mu'ajjir pihak yang menyewakan, pihak rental mobil, dia mengingkari hal tersebut. Oh, enggak bisa. Kamu bayar gitu. Minimal bayar sewa. Kalau mobil nanti ada asuransi misalkan. Nah, tetap kamu bayar sewa. Ya, wala bayyinata li ahadihima. Ternyata keduanya pun juga enggak punya bukti satu sama lain. Ya, enggak ada bukti. Enggak ada bukti. Fa innahu yahkumul halul hadiru. Maka halul hadiru, keadaan saat ini, itulah yang menjadi keputusan. Yang menjadi keputusan, yang memutuskan ialah keadaan saat ini. Yang memutuskan yahmuku yahkumu al-hadiru. Ya, gimana maksudnya? Fa in kana al-ma'juru fi yadil ghasibi, seandainya barang sewaan itu ada di tangan orang yang merampas, hinal khusumati, ketika terjadi khusumah, pertikaian antara siapa tadi, pihak penyewa dan pemilik barang yang disewa, ya, antara muajir dan juga mustajir. Nah, fal qawlu qawlul mustajiri. Maka pendapat yang unggul, yang menang, ini pendapat yang dianggap ialah pendapat yang menyewa. Kalau ternyata benar, oh itu ada di, barang itu ada di tangan orang yang merampas, ketahuan. Taib. Wa illam yakun fi yadil ghasibi. Namun kalau ternyata tidak valid data bahwa barang tersebut ada di tangan sang perampas, fal qawlu qawlul mu'ajiri. Maka pendapat yang diambil, yang menang ialah pendapat orang yang, ya, yang memiliki, yang menyewakan. Paham sampai sini? Ya, ini cukup pelik ya, makanya di sini Syekh pakai istishabul hal. Ya, bukan yang dahulu, tapi yang saat ini yang jadi keputusan. Ya, bukan yang dahulu, tapi yang saat ini. Ya, jadi yang kedua. Dijadikannya keadaan saat ini sebagai pemberi keputusan. Kalau yang awal ini istisabul hal. Kalau yang pertama, ya, yang pertama apa? Ya, iko ushay fil waktil hadir. Mempertahankan sesuatu di waktu yang saat ini sesuai dengan keadaan dahulu. Sesuai dengan keadaan dahulu. Nah. Taib. Kemudian kita baca lagi. Wa min amsilatiha. Di antara contohnya, Edward. Bukan kodam. Kidam. Lampau. Dahulu. Kidam masih lima in yajri fi dari goidi au fi hudusihi ma innahu yakunu kalu al-khabiru faqad ja'a fi al-madati as-sab'a wa sab'una wa sab'una wa sab'u mi'atin wa alfit wa alfit min majalatil ahkami al-adliyati idha talafa fi kita masih di ma'in jadri fi dari rojulin au fi hudusihi fadda'a sahibu dari ikdasahu wa tolaba rof'ahu walam takun likilat torofaini bayinatun yunduru fa'inkan al-ma'u waqtal khusumati jadri fi masiri jaryan di masdar jaro yajri jaryan jaryuhu karena dia naibul fa'il jaryu terus au kana yu'lamu jaryuhu qabla dhalika yabqa ala halihi li sahibil masiri bi yaminihi fa ya'rifu bi anna al-masila ghayru muhdasin. Bi anna al-masila ghayru muhdasin. Wa in kana al-ma'u la yajri bil masili waqta al-khusumati wa lam yu'lam jaryuhu qabla dhalika fa qawlu li sahibid dari bi yaminihi. Nah. Baik, barakallahu fiik. Paham sini Edward tadi yang dibaca Edward? Hah? Nanti nggak Edward, bacanya lancar, masya Allah. Nah, taib. Berikutnya wa min amsilatiha aidan diantara contohnya juga al ikhtilaf fi kinami masiri ma'in. Itu terjadi sengketa perselisihan pendapat terkait kidam. Itu udah dari dulu apa belum? Masih limain. Saluran air yajri fi daril ghair yang mengalir di rumah orang lain, ya, jadi antara si A dan si B ya. Di antara si A dan si B punya saluran air. Ternyata mengalir lewat rumah si A. Ketika si A beli rumah, nah lihat, ketika si A beli rumah, ketika dia ngeliat, loh kok lewat saluran air depan rumah saya? Nah, mungkin dia punya hiar menolak, nggak jadi beli rumah tersebut. Ternyata dia beli juga. Ternyata dia beli juga. Nah, di sini terjadi persisian. Si B mengklaim, ini baru nih, waktu saya beli gak ada. Kata si A, orang ada kok kamu, ini apa kamu belum datang saluran air udah ada. Kenapa kamu mau? Gak ada dulu. Nah, ini persisian di sini, perselisihannya di sini. Nah, lihat, baik perhatikan. Wa fi hudusihi. Nah ini terkait kidam atau hudus. Terkait sudah lama, apa terjemahnya enaknya? Saluran air itu udah dari dulu atau hudus baru? Udah dari dulu atau baru? Maka yang memberi keputusan adalah yahkumu al-halu al-hadiru. Al-halu al-hadiru. Maka yang memberi keputusan adalah keadaan saat ini. Keadaan saat ini. Nah, ini dengan istishab al-maqlub. Ya. Atau disebut istishab al-ma'kus. Ya. Nah, ini terdapat materi ya di majalah Ahkam al-Adliyah. Apabila berselisih saluran air, idza ikhtalafa fi kidami masiri ma'in, apabila ya, terjadi perselisihan, berselisih terkait tentang saluran air, apakah kidam fi kidami masiri ma'in, terkait apakah sudah lama, yajri fi dari rajulin, yang saluran air mengalir di rumah orang lain, di rumah seseorang, di rumah orang lain, au fi hudusihi, atau baru. Maka pada sahibud dari, maka yang punya rumah berarti si B. Si B ini yang punya rumah, dia mengklaim ihdasahu, bahwa saluran air yang mengalir di depan rumah itu baru, makanya mesti disingkirkan. Wa talaba rif'ahu, dan dia minta agar ini dihilangkan. Gak benar nih saluran air nih begini, rumah saya gak enak lewat saluran rumah air dari kamu gitu. Lakin lam takun likulli tarfaini bayyinatun. Namun masing-masing dari dua taraf tadi, dua sisi tadi, dua pihak tadi, antara si A dan si B, si A yang punya saluran air, si B yang rumahnya kelewati saluran air si B, dia gak punya bayyinah. Dia punya bukti untuk menguatkan bahwa saluran air kalau versi si B ini baru, berarti mesti dihilangin. Kalau si A berpendapat, oh dari dulu kok, dari sebelum kamu ada udah ada. Ketika kamu beli, kenapa kamu mau? Nah, gitu, paham gak sini? Nah, ngerti ya? Ini biasa di komplek-komplek, di komplek-komplek ya, lewatin orang kampung kompleknya kan, ya. Nah, jadi kalau orang kampung menutup saluran air gimana? Hah? Ya gimana nih kayak belakang, komplek belakang ya, mau lewat Taman Sakinah katanya. Dia, hah? Sebelum ada dia ada, sebelum ada dia ada saluran air nggak? Nggak ada. Ya katanya mau, waktu itu mau dijebol lah terus apa? Mas Patur ya. Tapi, nah kalau masing-masing nggak punya argumentasi kuat, bukti yang kuat untuk menguatkan pendapatnya masing-masing, maka kata Syekh Abdul Karim Zaidan di sini, yunzaru, maka di cross check, dilihat, ya, perlu dilihat dulu, diteliti dulu. Fa in kanal ma'u waqtal khusumati yajri fil masiri aw kana yu'lamu jaryuhu qabla dhalika yabqa ala halihi li sahibil masiri bi yaminihi fayahlifu bi annal masila ghairu muhdatsin. Perhatikan, apabila air, fa in kanal ma'u, apabila air waqtal khusumah, ketika di waktu atau di saat terjadinya pertikaian, perselisihan, yajri fil masin, mengalir di saluran. Au kana ya'lamu jaryuhu, atau diketahui mengalirnya air tadi. Qabla dzalika yabqa 'ala halihi, sebelum ya, sebelum itu dia sudah yabqa, ya, dia sudah tetap, ya, dia tetap biasa berdasarkan 'ala halihi, berdasarkan keadaannya saat ini. Maka li sahibil masil, maka bagi orang yang memiliki saluran air, dalam artian si A, ya, biyaminihi, dengan sumpahnya, yahlifu, maka dia bersumpah, bi annal masila ghairu muhdatsin, bahwasanya saluran tadi bukan baru, maka enggak boleh dihilangkan. Wa in kanal ma'u la yajri fil masil, namun apabila ketika terjadi pertikaian tadi, air tidak mengalir di saluran. Waqtal husumati, di waktu pertikaian tadi, belum ada gitu airnya. Walam yu'lam jaryuhu, dan tidak diketahui mengalirnya air. Qabla dzalika, sebelum kejadian tadi. Fal qawlu li sahibid dar biyamini, maka pendapat yang diambil, yang dimenangkan, ialah pendapat sang pemilik rumah, artinya si B, ya, si B yang rumahnya dilewati saluran air, biyamini, berdasarkan sumpah dia. Jadi kalau si A berarti dia enggak cukup bersumpah. Dia enggak cukup bersumpah ketika dia tidak bisa menghadirkan bukti bahwasanya saluran itu sudah dulu, sudah ada dari dulu. Berarti apa? Ketika terjadi khusumat, air itu memang terjadi ada. Tuh kan ada kan? Dari dulu ada. Dari dulu ada. Nah, berarti intinya, kol siapa yang dimenangkan intinya ini? Kol A apa kol si B? Kol A yang punya saluran air, kol B yang punya rumah. Ah, kol siapa? Yang dimenangkan sebenarnya. Sebenarnya kol A. Ya, dia cukup bersumpah dan ketika terjadi khusumat, air mengalir situ. Kalau tidak ada bukti, sebenarnya sudah kuat keadaan dia. Ya. Al-aslu baqa ala makana. Al-aslu baqa makana ala makana. Ini kaidah ini. Kuat buat keadaannya. Yaitu ketika si B pindah ke rumah, membeli rumah itu, ya, mengalir air di saluran. Si B enggak komplain. Kalau si B komplain, mungkin si B bisa enggak jadi beli rumah di situ. Paham enggak? Nah. Baik. Ah, sekarang hujjatul istishab. Nah, kehujahan istishab. Tafadhol, dibaca sini. Ya. Mas Arif. La tuqsamu amwal al-mafqudi al-muda'ah. Al-muda'ah. Muda'ah berarti muda'atu. Dia na'at dari amwal. Terus? Al-muda'atu inda muda'ah. Nah. Ila al-mu'tama mautuhu awa'ayatuhu. Wa'ala hada nasab al-maddatu khamsatun يحفظها المستودع إلى أن يعلم موضوع صلاحه Nah, sekarang kehujahan dari istishhab. Qala al-istishhab innama yasluhu hujjatan lidaf'i la lil-istihqaq. Nah, istishhab itu layak jadi hujjah itu untuk menolak, bukan untuk istihqaq. Kalau istihqaq itu apa namanya? Untuk meminta hak gitu. Ya. Untuk meminta hak, bukan. Tapi dia untuk apa? Hah? Menolak aja, bukan untuk menetapkan hak, meminta hak. Wa min zamma, maka di sana dalam artian wa min zamma maka la yuqsamu malul mafqud. Ya, mafqud kemarin apa artinya? Orang yang hilang. Yang dia merantau enggak pulang-pulang. Yang enggak diketahui rimbanya. Masih hidup atau belum? Atau belum. Apa udah mati kok masih hidup apa belum? Nah, la yuqsamu, maka harta dia enggak dibagi. Artinya enggak dibagi-bagi ke ahli warisnya. Baina warasatihi, di antara para ahli warisnya. Ya. Dia ninggalin di kampungnya sawah sekian petak, ya. Uang, emas, rumah. Ahli warisnya itu enggak tahu kan? Ini gimana nih? Ahli warisnya abangnya, kakaknya, adiknya, ibunya, neneknya. Nah, apalagi dia enggak tahu kan? Jangan-jangan dia nanti nikah di perantauan, terus punya anak cowok. Kalau punya anak cowok, kelas, mahjub. Berarti semua abangnya, adiknya enggak dapat kecuali ibu dan neneknya. Wah, gimana ini? Nih, jadi hartanya enggak bisa dibagi-bagikan dulu. Enggak bisa. Nah, maka mana tadi? Bain wala tufsahu ijaratuhu, dan tidak difasakh. Tidak dibatalkan ya, sewaan dia. Penyewaan dia pun juga tidak dibatalkan, walaupun dia orang ini rimbanya enggak ketahuan di mana. Li'annahu yu'tabaru hayyan, wa karena dia dianggap masih hidup. Ya, wa hayatuhu wa in kanat sabitatan, dan ya, hidupnya dia. Nah, seandainya itu ya dipastikan tetap dia hidup sabitatan bil istishhab, berdasarkan kaedah istishhab ini, fahadha subutu, maka ketetapan dia hidup ini berdasarkan istishhab ini yakfi, itu sudah cukup. Untuk apa? Lidaf'i man yuridu taghyiraha, untuk menolak ya, untuk menepis bagi orang yang ingin merubahnya. Yang merubahnya apa? Menganggap dia udah mati. Udah mati berarti. Masa 10 tahun belum pulang, Bang Thoyyib aja cuma berapa bulan katanya. Ini mah benar-benar Bang Thoyyib ini udah bertahun-tahun enggak pulang, bagi-bagiin aja warisannya dah gitu kan. Entar dulu, kata yang bijak di antaranya. Yang ngerti kaidah fikih. Nah, kaidah istishhab ini lidaf'i, untuk menolak. Menolak apa? Menolak tadi hak-hak dia diambil terlebih dahulu. Harta-harta dia, paham gak sih? Harta-harta dia diambil lebih dahulu. Ngerti gak Ilham? Oh, mukanya melas banget ngeliatnya. Tayyib barakallahu fikum. Idla yumkinu taghyiruha, karena tidak mungkin dirubah. Ya, dirubah apa? Status hidup dia. Idza sabata, illa idza sabata mautuhu haqiqatan, kecuali telah valid dia kematian dia secara hakiki. Ya, mayatnya dipulangin, ada kabar yang valid dia meninggal. Ya. Tapi kalau enggak pulang-pulang, udah istishhab, anggap masih hidup. Nah, istishhab aja. Ya, ini kaidah ini. Nah, ini kaidah al-aslu baqa makana ala makana. Udah, hukum asalnya dia masih hidup aja udah. Dianggap masih itu. Paham gak di sini? Tayyib barakallahu fikum. Ya. Nah, antum kalau ngerti ini lumayan antum ya. Bisa jadi kodi Ismail ini. Nanti kalau terjadi khusumah, thalabul ilmi itu enggak bingung. Ada kaidah fikih, dia merujuk ke situ. Bukan pakai perasaan, ya. Dia pakai ilmu dia yang ada di kaidah fikih, yang ada di ilmu usul. Nah, ini penting. Dalam tatanannya dia memahami fikih. Tayyib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Illa idza sabata mautuhu hakikatan au hukman. Kecuali berubah status dianggap tidak hidup lagi tapi sudah dianggap mati, apabila terdapat telah valid, terbukti, teruji dengan valid kematian dia secara hakiki. Secara hakiki apa? Artinya dipulangin jenazahnya. Secara hakiki apa? Artinya apa? Ada kabar yang valid, dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal, dia ada. Nah ini secara hakiki. Au hukman atau hukman, dianggap mati secara hukum. Artinya apa? Loh, dia kan merantau sejak 80 tahun silam. Ketika berumur 15 tahun, orang 95 tahun biasa udah is dead. Nah, 63 tahun, bonus lah 70 tahun, udah meninggal. Nah ini hukman, ini. Paham gak sini? Atau apalagi, dia safar, ternyata pesawat dia tenggelam masuk laut, gak ditemukan hingga saat ini. Nah, udah dianggap meninggal. Dianggap apa? Meninggal. Ya. Pesawat dia kayak dulu kan pesawat apa tuh? Adam Air. Enggak ketemu sampai sekarang di laut Sulawesi sana. Nah, itu secara hukman orang-orangnya dianggap mati. Paham enggak tuh? Itu hukman apa hakikatan? Hakikatan kayaknya ya. Yang itu hakikatan kayaknya. Nah, itu hakikatan. Nah. Emangnya ada nanti Putri Duyung nyelamatin gitu. Enggak ada. Bisa jadi meledak di situ, ya. Meledaknya di dasar laut. Berkeping-keping sehingga sulit dicari. Tayyib barakallahu fikum. Kadzalika la tuqsamu amwalul mafqud al-mudah. Ya, demikian pula harta orang yang hilang, yang minggat, udah dibaca belum? Demikian pula harta orang yang hilang, yang pergi, yang dia merantau belum kembali-bali, yang hilang, hartanya dia yang muda, yang dititipkan ke orang lain, inda akhor, ke orang lain, inda akhor, itu nggak boleh dibagi-bagikan, diambil, tebus hartanya. Kan dititip, kita ambil, kami ahli warisnya. Mau dia bagi-bagi. Loh, dia kan dititip, katanya diambil tahun depan. Oh, ini gak pulang-pulang nih. Nah, gitu. Memang kata-kata pihak yang menerima titipan, memang dia mau ngambil barang itu, ya, tahun sekian, ini udah berlalu, udah 10 tahun kemudian. Nah, gak pulang-pulang dia, hartanya masih di saya, katanya. Ya udah sini kami ahli warisnya, kita bagi-bagikan. Baik. Nah, di sini maka enggak boleh. Hartanya tersebut tidak boleh dibagi-bagikan yang dititipkan ke orang lain ila ayyulama mautuhu au hayatuhu. Sampai diketahui hidup atau masih matinya. Masih hidup atau sudah mati. Ya, maka berdasarkan hal ini nassat al-maddatu, maka ya, materi ke 75 wa 80 wa 700 materi ke 785 min majallatil ahkam al-adliyah dari majalah al-ahkam al-adliyah, ya, menetapkan idja'a fiha, terdapat materinya di majalah al-ahkam al-adliyah. Ya, yaitu yang berbunyi idza kana sahibul wadi'ati ghaiban, apabila sang pemilik harta yang dititipin, sang pemilik barang titipan ghaiban, dia ghaib pergi, hilang entah ke mana. Ghaibatan munqati'atan. Nah, ini. Maf'ul mutlaknya nih. Litakid. Ghaibatan munqati'atan. Apa artinya? Dengan pergi yang tanpa ada kabar sama sekali. Munqati'ah, terputus kabarnya. Enggak jelas rimbanya. Bihaitsu la yu'lamu mautuhu wa la hayatuhu. Yaitu di mana tidak diketahui kematian dia atau masih hidupnya dia enggak diketahui. Maka gimana? Yahfaduha al-mustaudau. Maka tempat yang tempat penitipan barang tadi yahfaduha, menjaganya, menjaga barang titipan orang tadi. Ila ayyulama mautuhu, mautu sahibiha, sampai diketahui kematian, kematian siapa? Orang yang pemilik barang titipan tadi. Nah, ini diketahui kematiannya itu sama kayak tadi, hakikatan au hukman. Hakikatan au hukman. Hakikatan jelas. Ya, kematiannya jelas, dikabarkan kematiannya berdasarkan berita valid atau mayatnya dipulangin atau hukman. Ya, dititipin barang sejak 80 tahun silam. Ya, udah balik bagikan aja ke ahli warisnya. Baik. Nah, kata alik demikian pula. Nah, sekarang fadl. Siapa? Ismail. Wala yastahiqqu ma'usiya lahu bihi li'anna syartal irsi hayatul warisi inna mautil mawruthi wa hayatul mafkudi tabitatun bil istishabi wa huwa la yasluhu hujjatun hujjatan wa huwa la yasluhu hujjatan lil istikhfa'i ai la yasluhu hujjatan lastafaddata listifadati haqqin jadidin listifadati haqqin jadidin lam yakun thabitan lil mafqudi qabla faqdihi walakin li ihtimali hayatihi fa inna hissatahu jatah itu hissatahu fa inna hissatahu min irthi mawrithihi tuqadu ila an yadhharu amruhu fa inna dhahara fa in dhahara hayyan akhadha hissatahu al-mawqufati. Hah? Al-mawqufata. Oh iya, hissat. Us. Fa in dhahara mayyitan ba'da mauti mawrithihi hukima lahu bitilka al-hissati. Wa in ulima annahu mata qabla mauti mawrithihi uidat hissatuhu naibul fa'il uidat ila ba'il warasati. Nah, ngerti gak Ismail? Ini susah ya kalimatnya. Tapi barakallahu fikum. Kadzalik demikian pula la yarithul mafqud min ghairihi wa la yastahiqqu ma usiya lahu bihi. Ya, demikian pula orang yang hilang tadi tidak mewarisi dari selain dia. Ya. Tadi perhatikan istishab itu hanya untuk lidafa, bukan lil istishqaq, lil istihqaq, ya. Bukan untuk ngambil hak, tapi untuk mencegah orang lain mengambil harta dia, mengambil hak dia. Nah, orang yang hilang dia ya enggak mewarisi. Ya, dari selainnya, dari orang lain. Wala yastahiqqu ma usiya lahu bihi. Dan dia tidak berhak untuk mendapatkan apa yang diwasiatkan kepadanya. Kenapa demikian? Karena syarat dari irs, syarat dari harta warisan adalah hayatul warisi inda mautil maurus. Ya, hidupnya orang yang menerima warisan tadi ketika kematian orang yang diwarisi hartanya. Jadi dia mesti hidup. Misalnya nih, si seorang bapak ya, punya anak A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Si E wafat. Maka dapat gak? Dapat gak si E? Ya gak dapat. Karena syarat dari warisan, dia mesti hidup. Paham gak sini? Baik. Wa hayatul mafqud sabitatun la bil istishab. Sementara hidupnya orang yang hilang tadi itu dianggap valid berdasarkan istishab saja. Ya, berdasarkan istishab. Istishab. Nah, jadi seolah-olah dia itu dianggap ada aja, dianggap hidup aja. Ya, dianggap hidup. Paham enggak sini? Ya. Si bapak punya anak A B C D E E E A B C D E. Semuanya ada di situ. Nah, kecuali si E, anak yang bungsu merantau. Atau anak yang paling tua lah. Anak yang paling tua si A merantau ke Wawena. Rusuh kan? Merantau. Ya, sejak 40 tahun silam. Nah, bapaknya mau ya, ketika diwarisi mewariskan si anak pertama ini enggak ada. Ya, enggak ada. Dia dianggap hidup ya pakai kaidah istishab untuk menjaga hak dia. Ketika udah bagikan aja hartanya, oh enggak bisa, dianggap hidup. Nah, istishab yang tadi kaidahnya. Tapi untuk dapat ya, bapaknya meninggal untuk dapat, oh entar dulu. Enggak bisa. Loh, dia kan katanya dianggap masih hidup. Ya, itu istishabnya bilang apa? Itu untuk mencegah, ya, untuk menolak diambil hak dia. Bukan dia untuk mengambil hak orang lain. Ngerti nggak sini? Atau ketika dia diwasiatkan, dia juga nggak dapat. Kenapa? Karena saat itu dia nggak ada. Ini nyambung-nyambung juga nih nanti kalau kita belajar faraid banyak. Maklumat berarti di sini yang enggak disebutkan di pelajaran faraid. Mana lagi berikutnya? Wa hayatul mafqud sabitatun bil istishabi wa huwa la yasluhu hujjatan lil istisqaq. Nah, berarti dia enggak layak. Nah, dianggapnya hidup dia itu enggak layak. Jadi hujjah, jadi argumentasi lil istisqaq untuk mendapatkan hak. Kenapa orangnya enggak ada, cuma dianggap ada aja. Nah, istishab. Ai la yasluhu jatan listifadatin listifadati haqqin jadidin. Artinya apa? Enggak layak ya untuk dijadikan argumentasi untuk mendapatkan hak yang baru. Nah, hak yang baru, ya kan? Ketika dia dapat limpahan harta warisan berarti baru gitu. Ini haknya baru. Ya. Lam yakun sabitan lil mafkudi qabla faqdihi. Yang sebelumnya tidak tetap bagi orang yang hilang tadi sebelum kehilangan dia, sebelum dia tiada. Walakin li ihtimali hayatihi, namun berdasarkan adanya kemungkinan dia masih hidup, fa inna hissatahu min irsi mawrisihi tuhfadu. Namun karena kemungkinan dia masih hidup, ya, kemungkinan 40 tahun dia merantau dari umur 15 kelas 1 SMP dia merantau. 40 tahun kemudian berarti umurnya berapa? 55. Masih ada kemungkinan hidup enggak? Oh, masih. Ya. Masih. Jangan-jangan anak istrinya udah 4 di perantauan. Ya enggak? Istrinya udah 4. Yang gak merantau satu aja misalkan gitu ya. Ya, Ismail kenapa Ismail? Kok gak seneng banget sama contohnya gini? sisa ya tetap dianggap ya tetap dijaga. Min irsi maurisihi, dari harta peninggalan warisan yang diberikan pada dia tuhfadhu, dijaga. Sampai kapan? Ila an yadhhara amruhu, sampai jelas perkaranya. Fa in dhahara hayyan, nah apabila ternyata jelas dia masih hidup, di apa dihubungi, wah ada aneh ada kok, kata dia. Jangan lupa jatahannya, kata dia. Akhoda hissatahu, ya, maka dia mengambil hissatahu, jatahnya dia. Jatahnya dia yang mana? Yang sifatnya mauqufata, yang sifatnya menggantung. Kenapa? Karena dijaga itu berdasarkan adanya pertimbangan kemungkinan dia masih hidup. Mauqufah. Wa in dhahara maitan, nah sekarang kalau jelas ternyata dia udah mati, ya. Ba'da mauti maurisihi, setelah kematian orang yang diwariskan tadi bapaknya, maka hukimalahu bitilkal hissati. Maka diberilah keputusan dengan jatah dia tadi, ya, dari jatah dia tadi, wa in, ya, di, berarti di, dianggap nanti dibagi-bagi lagi. Dibagi-bagi lagi. Kalau dia meninggal dan dia enggak punya ahli waris di negeri seberang sono yang dia merantau, ya. Enggak nikah, enggak punya istri, enggak punya anak, ya. Maka dibagi-bagi lagi. Ke bapaknya, ke ibunya, ke adik-adiknya, nah, dibagi lagi. Wa in ulima annahu mata qabla mauti mawrisihi, nah ternyata diketahui dia wafat. Dia wafat sebelum kematian orang yang diwariskan. Artinya sebelum kematian bapaknya. Dia udah meninggal duluan. Bapaknya meninggal 2018, ternyata di perantauan dia meninggal 2017. Ya, berarti gimana? U'idat hissatuhu, maka jatah dia itu dikembalikan ila bakil warasati, kepada ahli waris yang lain. Sama aja. Al-khulasah. Kesimpulan. Ya, tafadhal, dibaca sini. Ya, siapa? Anwar, Mas Anwar. Nah, ada Anwar dua ini, Pak Anwar dan Mas Anwar. Mesti hati-hati anda ngomong ini. Karena ngomong Anwar, ya, yang aki-aki dengeng, aki-aki, yang bapak-bapak ada yang nengok. Tafadhal, nah, Mas Anwar. Taukit nih pakai Mas. Tafadhal. Wa innama tuqafu. Hatta. Hatta tatabayyana haluhu. Terus? Wa min al-amthilati ala kujiyatil istishhabi wa nawqu hadhihi kujiyati law mata nasrani faja'at imra'atuhu muslimatun wa qalat aslamtu ba'da mautihi fali al-mirasu wa qala al-warasatu aslamti qabla mautihi fala mirasa lami fal qawlu lil-warasati illa idha asbatat bil bayinati ma tadda'ihi. Ini ngeri juga ini, ya. Ahli waris yang Nasrani ngerti fikih. La yarisul muslim al kafira wa la yarisul al kafiru al muslima. Kan hadis, ya. Seorang muslim tidak mewariskan kepada kafir, seorang kafir tidak mewariskan kepada muslim. Masyaallah. Al khulasah, ya, kesimpulan tadi. Fa innal mafqud, maka orang yang hilang, alladzi tasbutu hayatuhu, yang masa hidup dia masih ditetapkan, masih ada secara valid, ya, berdasarkan istishab, berdasarkan istishab, udah dianggap aja masih hidup gitu. Afwan, bukan secara valid ya. Jadi masa hidup dia itu ditetapkan berdasarkan istishab. Maka yu'tabaru hayyan fi haqqi nafsih. Dia dianggap hidup berdasarkan hak diri dia. Artinya harta dia tidak diambil, ya, titipan dia tidak difasakh, ya. Ijarah dia tidak difasakh, titipan dia enggak dibagi-bagikan gitu. Wa fi haqqi amwalihi fala turasu anhum. Maka pada hak harta dia tidak diwariskan. Kenapa dia dianggap masih hidup? Tapi berikutnya, wayu'tabaru maitan. Tapi dia dianggap sudah mati. Binisbati lil istihqaqi min ghairihi. Nah, berdasarkan tinjauan dia mengambil hak dari orang lain. Dia dirantau yang enggak jelas ribanya, apakah masih hidup apa enggak? Memang dia dianggap masih hidup berdasarkan istishab. Ya. Tapi dia enggak dapat warisan. Nah, berdasarkan istishab juga. Paham enggak sini? Enggak dapat warisan. Fala yurasu, maka dia enggak diwarisi min hadzal ghairi, dari orang lain, ya, dari kerabat dia, bapak dia atau abang dia. Wa innama tuqafu hissatuhu. Nah, jatah dia itu tuqafu. Apa tadi? Digantung dulu. Di status quo-kan. Apa bahasa kita enaknya? Hah? Ditahan dulu. Hatta tatabayyana haluhu. Hingga jelas ya keadaannya. Paham sini ya? Wa minal amsilati ala hujjatil istishab. Maka diantara contoh akan kehujahan dari istishab. Wa naw hadzal hujjah, dan jenis dari kehujahannya. Contoh, perhatikan. Law mata Nasrani. Ini suami istri Nasrani. Suami istri Nasrani. Suami istri Nasrani punya anak. Suami istri Nasrani punya anak. Ternyata sang istri masuk Islam. Nah, sang istri masuk Islam. Perhatikan di sini. Faja'at law mata Nasrani, ini si bapak yang Nasrani mati. Faja'at imra'atuhu muslimatun. Maka istrinya, ya istrinya sematawa yang satu-satunya jadi aja ini. Karena Nasrani kan enggak ta'adud, ya. Nah, maka istrinya dia satu-satunya ini, ya, yang muslimah. Nah, berarti istrinya sudah Islam. Ya. Ja'at, datang. Datang. Ya, datang artinya apa? Mau minta bukan gonogini, warisan. Faqalat aslamtu ba'da mautihi. Saya masuk Islam setelah kematian dia. Artinya apa? Ketika dia suaminya masih hidup, dia masih Kristen, masih Nasrani. Suaminya mati, dia berhak dapat warisan enggak? Oh iya berhak. Ya. Karena orang Kristen, orang kafir enggak boleh mewarisi ke ahli warisnya yang muslim. Dan sebaliknya. Nah, ini sekarang dia apa namanya? Masih Kristen. Masih Kristen. Paham enggak sih? Ya, aslam tu ba'da mautih. Saya masuk Islam setelah kematian dia. Nah, saya berhak dapat dong. Fali al-mirasu. Maka saya memiliki jatah warisan. Wa qala al-warasah. Ahli warisnya berkata. Ini ahli warisnya Nasrani semua berarti kan? Anak-anaknya. Anak-anaknya tahu hadis ini. Apa kata anak-anaknya? Aslam ti. Ibu, kamu masuk Islam. Ibu masuk Islam. Qabla mautihi. Sebelum meninggalnya dia, sebelum meninggalnya bapak, gitu. Ya, fala mirasa laki. Berarti kak ibu, ya, anti nggak punya jatah warisan. Nah lo, gimana nih? Fal qaulu lil warasati. Maka pendapat yang diambil adalah pendapat ahli waris. Ya, illa ida asbatat bil bayyinati. Kecuali jika ibunya tadi, wanita ini, dia dapat membuktikan dengan bukti yang jelas mata da'ihi, apa yang dia klaim. Ya, ini kejadian ini pernah terjadi nih, ya. Saya waktu itu yang dihadapkan teman saya, temannya Anwar, temannya Ainur, Suheri. Dia punya bibi, ya, bibinya, bibi apa om ya? Ya pokoknya adik bapaknya lah, murtad. Murtad. Murtad. Ternyata harta waris diurus setelah kematian kakeknya si Suheri itu sekian lama. Ini kesalahan kita kan. Harusnya ketika seorang wafat diurus utangnya segala macam, dibagi-bagi warisan. Begitu kan? Dibagi-bagi warisan. Setelah buat pengurusan kain kafan dia, utangnya, warisan. Nah ini ternyata enggak kebiasaan orang Indonesia. Kenapa? Karena masih ada ibu, masih ada istrinya. Berarti anaknya enggak enak dong. Ibunya juga begitu. Enak aja masih ada saya, kepret kamu gitu. Ntar dulu gitu. Kan biasanya begitu. Biasanya. Ya. Nah berarti ya udah anaknya enggak ada yang dapat warisan tuh sama sekali. Nah, ternyata di tengah jalan ada anaknya tadi. Jadi ketika bapaknya meninggal, itu anak masih muslim, berarti dapat warisan. Di tengah perjalanan ia dan bila dia murtad, nikah sama seorang Nasrani. Dia murtad. Nah, 20 tahun kemudian sang ibu wafat. Mulai dibagi waris yang dulu. Ingat gak? Yang dulu. 20 tahun lalu. Gimana ini? Jatah ibu, jatah ibu, ya. Ibu kan punya harta tuh. Ibu punya harta. Harta dia bagian dari suaminya, ya, harta sendiri bagian dari suami atau harta dia sendiri? Harta dia sendiri. Maka yang murtad enggak dapat anak. Enggak dapat anak, enggak dapat apa? Warisan. Nah, yang murtad tetap dapat waris. Kenapa? Karena ketika bapaknya meninggal dia masih muslim. Paham enggak sini? Baik, perhatikan. Lo orang kafir pun dikasih. Ya adil ya kita ya. Adil, Islam adil kayak gitu. Menegakkan keadilan Islam. Nah, mana lagi tadi? Walau mata, ini udah dibaca belum? Belum. Nah, Mas Bowo baca Mas Bowo. Aslamti. Aslamti ba'da mauti. Falqulu lil warasati khairun illa idza athbatat bil bayyinati ma tad'ihi. Wa tawdihu 'adam istiqaqi zawjati lil mirasi min zawjiha fi halataini. Anna al mar'ata allati idda'at annaha aslamat ba'da mauti zawjiha an-nasrani fa innaha tad'i istiqaqaha. والوارثة يتبرعون ادعاها استحقاقها الميراث تمسكا منهم بالاستسحاب المحبوس أي اعتبار الحال الحاضر قائما في الماضي أي اعتبار إسلامها كان قائما قبل موت زوجي بدلالة إسلامها الحاضر فَاسْتَحَبُّوا يَقِي حُجَّةً بِدَفْعِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَعَلَيْهَا إِتْيَانُ الْأَخْصِ. نعم. Walau mata muslimun walahu imra'atun nasraniyatun. Kan boleh ya menikahi ahlul kitab itu boleh. Ya. Menikahi wanita ahlul kitab itu boleh. Tapi dengan syarat. Mereka itu, apa kata Syaikh Shalih Fauzan? Mereka itu enggak pacaran. Enggak punya teman cowok. Ya. Mereka itu yang menjaga diri dia. Yang enggak pacaran. Biar rawati lah. Gitu. Ya. Ismail, jenggotan, brewokan, cingkrang, wahabi. Nikah mah biar rawati. Gitu. apa kata dunia? Ini mah bukan cuma ditahdir. Dihajar habis-habisan. Kayak kekurangan aja akhwat. Ini misalkan terjadi. Ya, dia nikah sama Nasrani. Tapi ingat ya, Nasrani ahlu kitab walaupun, atau Yahudi walaupun boleh dinikahi, pendapat yang rajih, ya, dia itu wanita yang menjaga diri dia, bukan pezina, dan yang tidak punya pacar, teman-teman cowok. Dia yang menjaga diri dia. Kalau yang dia pernah pacaran apa, udah kelas. Ya. Ya. Kenapa? Karena status dia zaniyah. Nah, tobatnya dia gimana? Beda dengan muslimah yang dulu pacaran, pernah pacarannya itu gak jelas, pernah zina. Ya, dia zaniyah. Status dia zaniyah. Fasik kok. Hatta tatub. Sampai dia bertobat. Hingga ketika dia sudah bertobat, status zaniyahnya hilang. Ya, status fasikohnya hilang. Status ahlul kabairnya hilang. Maka statusnya berubah mukminah. Ya, perhatikan ya. Nah, itu. Kenapa apa para ulama menjelaskan ahlul kitab yang dinikahi tadi wanitanya yang tidak punya teman pria. Ya, artinya yang tidak dekat dengan teman pria. Kalau teman sekolah ya wajar, maksudnya pacaran. Kenapa? Karena kalau dia zina, ya, dia tidak terangkat status zaniahnya. Tetap terlabeli. Gak tobat ya, tobat masuk Islam dulu. Gitu kan. Nah, paham gak sini? Nah ternyata seorang pria muslim punya istri Nasrani. Dia ta'adud istri kedua lagi. Misalkan. Jadi sang pria ini sudah punya istri. Sudah punya anak-anak. Sudah punya istri, sudah punya anak. Atau mungkin istrinya meninggal lah. Gitu. Istrinya meninggal baru dia nikah lagi. Gitu. Mungkin ya kayak mungkin antum, istri antum meninggal baru nikah lagi. Kan kalau sekarang enggak tahu. Ya. Sulit ya Ainur ya. Nah, ntar aja dulu dah. Ganti, bukan nambah. Tahu Ainur. Nah ini ya. Nah dia punya istri yang Nasrani. Faja'at muslimatan. Maka ketika sudah dibagi, lagi bagi-bagi waris, istrinya ini jandanya, janda bapaknya, ya, datang sebagai muslimatan. Wow, udah muslimah dia. Ketika bapaknya meninggal, kalau dia Nasrani dapat warisan enggak? Enggak dapat lah warisan muslimah. Kafirah enggak dapat. Muslim enggak memberikan warisan kepada orang kafir. Paham enggak sini? Ini enggak dapat dia. Nah, ya, ternyata dia datang dalam keadaan muslimatan ba'da mautihi wa qalat aslamtu qabla mautihi. Nah, dan dia berkata, "Nih, saya udah pakai hijab, udah pakai cadar, udah ngaji nih. Gue tahdir loh," katanya. Baru masuk Islam dia nazir. Nah, itu ada ya, ikhwah ya. Teman kita itu di Birmingham. Inggris baru masuk Islam, ya, baru masuk Islam ikut kajian yang nazir-nazir, pusing dia. Masuk Kristen lagi akhirnya. Nah, terjadi ya alhamdulillah. Pusing dia. Nah, sempit banget hidup gini. Udah minoritas, sekalinya yang ada muslim kita tahdir. Nah, karena beda grup pengajian. Nah, dia nazir kita juga. Waduh. Mendingan dulu saya Kristen, dia baik sama saya. Sekarang saya Islam, saya ditahdir, enggak disalamin. Karena masuk Kristen lagi. Ya, alhamdulillah. Ya, barakallahu fikum. Ini sering diceritakan juga oleh para masyih. Ya. Kejadian ini, ikhwah-ikhwah di Eropa. Yang ikut-ikutan fenomena tahdir. Taib. Nah, kata wanita ini, aslam tu qabla mautihi, saya masuk Islam sebelum kematian dia. Wa qala al-warasatu, maka ahli waris sang suami wanita Nasrani tadi yang sudah masuk Islam ini mengatakan, aslam tiba da mautihi. Oh, kamu masuk Islamnya setelah apa? Kematian dia. Berarti ketika dia mati, anti masih dalam keadaan Nasrani, enggak dapat warisan. Ya. Fal qaulu, maka pendapat yang menang, pendapat siapa ini? ya, fal qawlu lil warasati aidan. Maka pendapatnya ialah pendapat ahli waris juga. Illa idza asbatat bil bayyinati ma tad'ihi, kecuali jika dia dapat membuktikan dengan bukti yang kuat apa yang dia klaim. Hah? Wajib. Oh, pertemuan dengan istri yang Nasrani. Oh, bukan. Ais, masyaallah. Pejabatnya. Masyaallah. Hati-hati ya. Mana lagi tadi? Mana lagi? Hah? Wa tawrihu adam istihqaqi zaujah lil miras, nih di dua kasus tadi. Dua kasus tadi ini wanita Nasrani, yang kasus pertama dia pun Nasrani, suaminya Nasrani. Ketika suaminya meninggal, ya, ketika suami meninggal dia mengklaim dia masuk Islam setelah suaminya wafat. Berarti ketika suaminya meninggal dia masih Nasrani, dapat warisan. Kasus yang kedua, seorang wanita Nasrani punya suami Muslim. Ketika suaminya meninggal dibagi-bagi waris, dia datang. Dia mengklaim dia masuk Islam setelah suaminya wafat. Maka dia mesti dapat. Kata anak-anaknya, kata ahli waris yang lain, enggak. Anti masuk Islam setelah bapak wafat. Baik. Nah, ini dua contoh di atas. Wa taudihu adam istihqaqi li zaujati lil mirasi. Nah, ini yang penjelasan dari tidak dapatnya hak bagi sang istri untuk mendapatkan warisan min zaujiha, dari suaminya, ya, lil fil halata ini, dari dua contoh kasus di atas, annal mar'ata allati idda'at annaha aslamat ba'da mauti zaujiha nasrani, bahwa wanita yang mengklaim, yang mengaku-ngaku dia masuk Islam setelah kematian suami yang Nasrani, maka ketika dia mati, berarti dia masih dalam keadaan suaminya mati, dia berarti masih dalam keadaan Nasrani, sama-sama kafir, maka berhak dapat warisan. Fa innaha tadda'i istiqaqaha, maka dia mengklaim haknya dia, meminta haknya dia, al-irsa, itu harta warisan, binaan berdasarkan al-istishabi al-haqiqi, berdasarkan istishab yang hakiki, masa dahulu yang hakiki. Itu apa? Istimraruha ala dini zaujiha. Dia tetap berada di atas agama suaminya yang Nasrani. Ya ila ba'da maut, ila ma ba'da mautihi, sampai kematian sang suaminya. Wabitali berikutnya, maka berdasarkan hal ini fatastahiqqu minhu al-mirasa. Maka berarti dia berhak mendapatkan harta warisan. Kenapa? Karena sama-sama mati dalam keadaan Nasrani. Ya, kafir sesama kafir dapat warisan. Begitu. Ya. Walakinnal istishaba, namun istishab ini, ya, istishab ini auma, ya, auma yasbutu bihi, atau yang, ya, dianggap tetap istishab ini, la yasluhu hujatan, ya, ini enggak bisa jadi hujah, enggak layak jadi hujah listihqaqi syai'in, untuk meminta hak sedikit pun. Ya, istishab ini hanya jadi hujah untuk ridafa, untuk menjaga harta dia, hak dia, dari diambil dari orang lain, dari ahli warisnya atau yang lainnya. Wal warasatu yadfa'una, sedangkan ahli waris, ya, yang tadi khusumah terjadi antara wanita Nasrani yang masuk Islam, ya, meninggalkan suaminya yang Nasrani, ya, dan punya anak-anak, maka wal warasah, ahli waris yang Nasrani tadi, yadfa'un, mereka menolak, menepis iddi'aha, ya, klaim dari wanita tadi, istihqaqaha al-miras, ya, mengklaim, menolak klaim, pengakuan dari wanita tadi untuk mendapatkan hak harta warisan. Kenapa demikian? Tamassukan minhum bil istishab al-ma'kus, karena anak-anaknya ini berpegang dengan istishab yang dibalik, yang dibalik. Ini ngeri juga nih. Nah, ahli warisnya Nasrani ngerti qaid fikih. Wah, istisham. Wah, masyaallah. Ai i'tibarul halil hadir, yaitu dianggapnya keadaan saat ini qaiman, tetap ada fil madi. Ya, tetap ada pada masa lampau. Ya. Ai i'tibaru islamiha, yaitu dianggap keislaman wanita tadi karena qaiman itu sudah ada qabla zauji, sebelum menikah. Ya, bidalalati islamiha al-hadiri. Mana? Qabla mauti zauj. Jadi dianggapnya Islamnya wanita tadi itu sudah ada sebelum kematian suami. Jadi ketika dia sudah masuk Islam, otomatis enggak dapat warisan dari suaminya yang Nasrani. Ya, bidalalati islamiha al-hadir. Dengan petunjuk apa? Dengan bukti petunjuk ya keislaman dia al-hadir saat ini. Ya, saat ini. Maka dianggap seperti lampau, istishab maksus, ya makus. Wal istishab yakfi hujjatan lidaf'i. Sedangkan istishab itu hanya cukup menjadi hujah untuk menepis, menolak, ya, diproteksinya harta dia, hak dia dari diambil dari orang lain. Fakanal qawlu qawlahum, maka pendapat yang diambil adalah pendapat mereka, yaitu warasah, pendapatnya ahli waris sang bapak yang Nasrani tadi. Maka ibunya atau ibu tirinya yang Nasrani, yang sudah masuk Islam, yang mu'alafah ini gak dapat warisan sama sekali. Wa alaiha ya ityanul aqs, maka dia didatangkan dengan aqs dibalik. Masyaallah. Lanjut ya, tanggung ini. Ya, soalnya kalau kaidah ini potong-potong terus ya, kasusnya itu nanti enggak enak. Mesti diselesaikan. Jangan sepotong-sepotong. Kita masuk sampai kaidah ke-15 aja, biarin aja kawan. Hari Ahad gini enggak kemana-mana kan, kondangan juga enggak, ngapain resah-resahan tuh. Maji lama bener nih. Wah, iyalah. Baik. Amma fil halisaniya. Nah, sekarang yang keadaan kedua. Tadi keadaan yang kedua gimana? Keadaan yang kedua, seorang ibu ya, seorang wanita ya, punya suami muslim. Wanita ini Nasrani, punya suami muslim. Suaminya kaya. Suaminya tahu, ah, boleh kok nikah sama ahlu kitab ya. Dinikahilah wanita Nasrani tadi. Dia tetap Nasrani. Kucuk-kucuk datang pas suaminya meninggal, dia minta warisan juga. Udah pakai cadar, pakai jilbab. Ngomong pengajian, saya hadir nih di kajian ini nih, jangan macam-macam kamu. Enggak dikasih warisan, gua tahdir lu. Gimana ini? Nah, ini kan. Ini kasus yang ini. Anak-anaknya mengklaim apa? Oh enggak, nanti masuk Islamnya setelah bapak meninggal gitu. Dan wanita ini enggak bisa kasih bukti rekaman atau persaksian orang-orang yang menyatakan dia masuk Islam sebulan sebelum bapak wafat, suaminya wafat. Enggak ada bukti. Kalau ada bukti, surat dia masuk Islam gitu kan, ngurus buat ngurus administrasi nanti kan, ngurus KTP, ngurus apalagi sih yang tercantum identitas agama. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang keadaan yang kedua. Fadhol, baca sini. Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun rahimahullah, amma fil hal fil halati tsaniyati halatu maulat mauti rajulin muslimi wa lahu imra'atun nasraniyatun wadda'at annaha aslamat qabla mautihi wa bitali fa hiya tastahiqqul mirasah. وقال الورثة أسلمت بعد موته فإنه لا يكمل لها بناء على الاستصحاب المعكوس وذلك لأنها تريد بهذا الاستصحاب المعكوس استحقاق الإرث والاستصحاب أو ما يثبت به لا يصلح حجة للاستحقاق فيكون القول قول الورثة لأنهم يتمسكون بالاستصحاب الحقيقي وهو بقاؤها على دينها إلى ما بعد موت زوجها ويدفعون بذلك إدعاءها والاستحقاق من ميراث زوجها ويؤيد قولهم أيضا nanti kaidah itu jadi fa'il. ويؤيد قولهم أيضا قاعدة يضاف الحديث إلى أقرب أوقاته حيث إنهم يضيفون إسلامها حيث إنهم يضيفون أضاف يضيف yudhifuna islamaha li aqrabi awqatihi ay ma ba'da mauti zawji. Nah. Ini lebih mudah dipahami ya. Qala amma halatu asaniya, keadaan yang kedua tadi. Halatu mauti rajul al-muslim, yaitu ketika seorang pria yang muslim walahu imra'atun nasraniyatun, dia punya istri seorang Nasrani. Ketika dia wafat, ya dibagi-bagi waris, sang istri jandanya dia ini yang Nasrani mengklaim dia punya hak waris karena dia sudah masuk Islam. Anak-anaknya menepis, enggak. Anti ketika bapak wafat masih Kristen. Anti masuk Islamnya setelah bapak wafat. Berarti anti ketika bapak wafat Nasrani, enggak dapat warisan. La yarisul muslim kafira wa la yarisu al kafiru al muslim. Kaedahnya begitu. Ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wadda'at annaha aslamat qabla mautihi. Nah, wanita ini mengklaim, dia mengaku-ngaku dia sudah masuk Islam sebelum kematian bapaknya, suaminya. Wa bitali selanjutnya fahuwa tastahiqu al-mirats. Berarti dia berhak dapat warisan. Ya, wa qala al-warasatu, maka ahli waris berkata, aslam tiba ada mautihi. Oh, enggak. Anti masuk Islam setelah kematian bapak. Fa innahu la yuhkamu laha bina'an 'ala al-istishhabi al-ma'qus. Maka berdasarkan hal ini tidak dapat diputuskan untuk sang wanita tadi, untuk wanita yang mengklaim dia masuk Islam setelah kematian suaminya yang muslim, binaan berdasarkan istishhab al-ma'qus, istishhab yang ma'qus ini enggak bisa. Tadi kaidahnya apa? Kalau istishhab al-ma'qus itu hanya untuk lidafa', bukan lil istishqaq. Ya, lidafa' artinya apa? Untuk menolak, mencegah ya orang lain mengambil hak dia, harta dia. Ya. Tapi dalam kasus tadi, kasus al-mafqud, orang yang hilang tadi. Ya. Orang yang hilang tadi dalam yang enggak diketahui rimbanya. Puluhan tahun dia merantau. Ya. Puluhan tahun. Apakah masih hidup apa enggak? Ya, kemudian ahli warisnya, abangnya, adiknya siap-siap mau mengambil harta dia untuk dibagikan. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena istishhab. Dianggap masih hidup. Hukman, ya, dianggap masih hidup. Tayyib, barakallahu fikum. Nah, berikutnya lagi. Mana lagi tadi? Walidzalika ya. Hah? Wadzalika li'annaha turidu bi'ahdal istishabi, yang demikian itu karena sang wanita ini menginginkan berdasarkan istishab ini, istishab al-ma'kus ini, istihqaq al-irath, istihqaq al-irs, dia ingin mendapatkan hak warisan. Wal istishabu aw ma yasbutu bihi, sedangkan istishab atau yang sah dengannya, yang dianggap sah dengannya, la yasluhu hujjatan lil istihqaq, itu tidak layak menjadi argumentasi untuk meminta hak. Kayak tadi kasus yang orang yang ada di rantauan tidak diketahui di mana rimbanya, bapaknya wafat. Ya, bapaknya wafat, maka apakah yang di rantauan ini diberikan harta waris? Oh, mauquf, enggak boleh, digantungkan dulu. Enggak boleh. Sampai jelas kematiannya, berarti dibagikan jatah dia untuk, atau dia berarti dianggap gak punya jatah. Ya, dianggap gak punya jatah. Hai, barakallahu fikum. Langsung dibagikan kepada ahli waris yang lainnya. Nah, mana lagi berarti? Wal istishab aw ma yasbutu bihi la yasluhu hujjatan lil istishqaq. Gak layak jadi hujah untuk istishqaq, minta hak. Fayakunul qawlu qawlal warasati. Berarti pendapat yang diambil, ya, ucapan yang dia pegang, yang menang ialah ucapannya para ahli waris. Ya, li'annahum yatamassakuna bil istishab al-haqiqi. Karena mereka ahli waris berpegang dengan istishab al-haqiqi, keadaan yang dahulu yang hakiki ini. Yaitu apa? Wa huwa baqa'uha ala diniha. Yaitu dia keadaannya itu ibunya tadi tetap dalam keadaan agamanya. Ila ma ba'da mauti zaujiha, sampai wafat suaminya, maka berarti dia tetap dianggap sebagai Nasrani, enggak dapat warisan. وَيَدْفَعُونَ بِذَلِكَ إِدْعَاهَا الْإِسْتِقَاقَ مِنْ مِرَاسِ زَوْجِهَا. Maka berarti mereka menepis, menolak klaim pengakuan keberhakan sang wanita tadi, ibu tiri mereka yang Nasrani tadi, ya, untuk mendapatkan hak suaminya atau ibu kandung mereka, ibu kandung dia. Misalkan sang suami mengawini istrinya punya anak, tapi anaknya muslim semua. Sang istrinya enggak muslim, tetap Nasrani. Nah, begitu, kurang lebih bisa dipahami enggak? Nah. Mana lagi berikutnya? Wa yu'ayyidu qawlahum aidan qa'idatun. Nah, ada juga kaidah yang menguatkan pendapat mereka ini. Pendapat mereka siapa ini? Warasah, ahli waris. Yaitu apa kaidahnya? Yudaful hal ila aqrabi awqatiha. Yaitu yudaful hal. Yudaful hadisu ila aqrabi awqatiha. Kejadian itu dinisbatkan kepada waktu yang paling dekat. Waktu yang paling dekat. Haitsu innahum yudifuna islamaha li aqrabi awqatihi. Ai ma ba'da mauti zauji. Nah, yaitu di mana mereka ahli waris menisbatkan keislaman dari wanita tadi kepada waktu yang paling dekat, yaitu setelah kematian suaminya. Wa min amsilatil qaidah, wa min mustasnayati alqaidah. Nah, berikutnya di antara pengecualian kaidah ini. Tafadhal Pak Anwar. Al-muwadda'u ida'a raddal wadi'ati muwadda'. Wadi'ah, iya benar. Ida radda al-wadi'ata ila sahibiha au idda'a halakaha bila ta'addin wala taqsirin wal maliku yunkiru fal qawlu lil muwaddai ma'a anna al asla baqa'uha indahu wa dhalika li anna al muda'u muwadda'u aminun li anna al muwadda'a wal aminu idza da'a raddal amanati ila mustaqiha fal qawlu. Tadi yang pertama al muwadda'u idza da'a raddal wadi'ati. Mudah penilai yang atas, yang awal. Saya pikir fi'il itu radda yarudu raddan. Raddal wadi'ati itu mudah penilai, bukan maf'ul bih. Boleh aja antum ngeles jadi maf'ul bih. Namanya masdar beramal amal fi'il. Maka wadi'ah menjadi ma'mul dia. Boleh aja, bisa ya. Terus da'a raddal amanati ila mustahiqiha fal qawlu Ta'addi Wa taksiri. Hasbuk, cukup. Coba lanjut. Repi. Pelan amat suaranya repi. Belum ngopi. Mudi. Ini berarti maf'ul bih itu. Lawidda'at imra'atun mudi itu kan masdar dari madha yamdi mudiyan. Madha yamdi mudiyan. Lawidda'at imra'atun mudi adat. Oh, mudiya iddatiha mudof. Iddatiha mudofun ilaih. في مدة تحتمل انقضاء العدة تحتمل انقضاء العدة فيها تحتمل انقضاء العدة فيها فالقول قولها بيمينها مع أن الأصل بقاء العدة خبر عنا مع أن الأصل بقاء العدة بعد ثبوتها وذلك لأن مضي العدة مضي ketika ya ketika mansub ya dengan fathah dhahirah mudiya kadzalika li anna mudiya al-iddati min al-umuri allati la ta'lamu illa minha fa idza lam yuqbal qawluha fi mudiha la yumkinu thubutu mudiha aslan fa Fakubila mauluha Dirdururati. Nah, taib min mustasnayati al-qa'idah. Di antara pengecualian kasus kaedah ini istishab al-ma'kus al-maqlub. Panjang juga penjelasan ini ya. Ini berarti buat lumayan yang terpanjang ini kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Baik, di antara pengecualiannya adalah al-muwadda. Muwadda itu isim maf'ul, berarti apa? Orang yang dititipi. Ya. Orang yang dititipi. Ya. Kalau barang yang dititipi muda. Nah, ini orang yang dititipi muwadda. Ya, orang yang dititipi. Misalkan Arga titip barang ke Nugraha. Nugraha namanya muwadda. Nah, muwadda orang yang dititipi itu dia idadda'a raddal wadi'ati. Apabila dia mengklaim mengaku-ngaku sudah mengembalikan barang titipan ila sahibiha kepada sang pemilik barang titipan tadi. Jadi Nugraha ngaku-ngaku sudah balikin titipannya si Arga. Ya, awid da'a halakaha. Ya. Atau dia mengklaim orang yang dititipi ini, si Nugraha ini, mengklaim barang yang dititipi wadi'ahnya itu halak. Sudah hancur, rusak. Tapi dengan syarat. Bila ta'adin minhu wala taksir. Beda nanti kalau dengan ta'adi dan taksir. Dengan ta'addi, dengan melampaui batas, atau taksir, ceroboh. Dia wajib ganti. Ingat gak pelajaran waktu kaidah kita bertamu ke rumah orang? Ya. Di rumah orang, ya. Di rumah orang itu ketika air disuguhkan di meja, tanpa dia bilang, monggo minum, boleh minum gak? Boleh. Nah, karena kita statusnya tamu dan air itu memang untuk tamu. Nah, gelasnya pecah dengan ta'adin atau taksir, ganti gak? Tapi kalau tanpa ta'adin dan taksir, ganti gak? Enggak. Ingat gak sini? Masih ingat? Lupa, murojaah lagi. Taib. Wal maliku yungkiru. Sedangkan sang pemilik harta barang titipan mengingkari hal ini. Oh, enggak ada kamu. Kok barang saya rusak? Saya udah titipin ke kamu gitu kan. Ini barangnya ini apa? Enggak sengaja atau qadarullah. Jadi bukan karena kecerobohan saya, bukan karena taksir, bukan karena ta'addi, ya, bukan karena saya yang melampaui batas, apa terjemahnya? Enaknya kira-kira. Ya. Karena saya apa? Apa? Sembrono itu taksir. Mampai batas lah. Maka fal qawlu lil muwadda. Maka pendapat yang dianggap menang ialah pendapat orang yang dititipi tadi. Ya, kenapa demikian? Ma'annal asla baqa'uha. Padahal hukum asal ialah dia tetap indahu, ya, di sisi si muwadda, orang yang dititipi tadi. Wa dzalika li annal muwadda'a aminun. Yang demikian ini poinnya. Karena yang namanya muwadda itu adalah amin. Orang yang dapat dipercaya, yang diamanahi, dapat percaya. Kenapa? Kalau dia tidak disifati amin, kenapa dia mau titipin barang ke situ? Kenapa harga mau titipin barang ke Nugraha? Nah, kenapa mau? Karena sudah punya sifat, yaitu apa? Amin. Dapat dipercaya. Ini kalau tanpa biaya. Nanti kalau ada biaya lain lagi. Kalau ada biaya lain lagi. Misalkan saya titip barang, ya, nanti kamu sebulan saya kasih uang 100.000. Titip nih emas saya. Ini dia dibayar. Nanti lain lagi kasusnya. Kalau dia tanpa dibayar, ya udah amin. Enggak ada hak ganti. Gitu. Nanti Nugraha bilang, barang kamu qadarullah, emasnya enggak tahu hilang, saya taruh di sini kok. Tiba-tiba hilang, dicuri gitu. Atau digarong atau diapain lah. Atau rusak. Ya. Nah, pendapat yang menang ialah pendapatnya orang yang dititipi. Pendapatnya si Nugraha. Wal amin idza da'a raddal amanati ila mustahiqiha fal qawlu qawluhu. Masyaallah. Biyaminihi. Nah, orang yang terpercaya yang amin, apabila dia sudah mengaku mengembalikan amanah kepada yang si empunya yang berhaknya, maka pendapat yang diambil yang menang adalah pendapat dia dengan sumpah dia. Li'annal asla bara'atu dhimmah wa adabu ta'addi wa taqsiri. Karena hukum asalnya ialah tidak ada dhimmah. Ya, tidak ada limpahan tanggung jawab, tidak ada, dan tanpa ada ta'addi, ya, melampaui batas, dan tanpa taqsir sembrono. Ya. Tapi namun kalau sang pemilik harta memiliki bukti akan kesembronoan sang yang diamanahi, atau dia punya bukti bahwa barang belum diterima, barang belum dibalikin, karena perjanjian dibalikin itu kalau ada kuitansi, apa sih, serah terima gitu ya, tanda tangan dia gitu kan, segala macam. Nah, ini mah kamu belum balikin, mana buktinya gitu kan. Baik. Berikutnya. Lawid da'at, ini udah dibaca tadi. Rapi. Lawid da'at imra'atun. Nah, seandainya seorang wanita, ini wanita yang udah dicerai, talak. Yang sudah ditalak, ingat ya, talak selain talak bain, talak raj'i, dalam masa iddah dia tetap dapat nafkah. Dalam masa iddah dapat nafkah. Talak dua, talak satu, ya. Dalam masa iddah dia tetap dapat nafkah. Talak raji'i itu dapat nafkah. Ya. Kenapa tetap dapat nafkah? Karena masih ada kemungkinan balik lagi ke suami dia. Kalau dalam masa iddah, ya, dia bisa balik lagi ke suami. Tapi kalau masa iddahnya habis, bisa balik lagi dengan akad baru. Dengan akad baru. Dan istrinya boleh nikah sama orang lain. Tapi kalau talaknya talak, ya, bain, khalas. Enggak boleh kecuali nikah sama orang lain. Nah. La widdat imra'atun mudiya iddatiha. Seandainya seorang wanita mengklaim masa iddahnya itu telah berlalu. Ya, telah berlalu. Fi muddatin. Ya, dalam jangka waktu yang tahtamilun qida al-iddah fiha. Dalam jangka waktu yang ada kemungkinan masa iddahnya sudah memang habis. Jadi dia nikah lagi gitu. Dia mau nikah lagi sama pria baru pilihannya misalnya. Fal qawlu qawluha, maka pendapat yang diambil adalah pendapatnya dia. Biyaminiha, dengan sumpahnya. Ma'annal asla baqaul iddah, padahal hukum asalnya apa? Ya, iddah itu masih tetap ada. Ba'da subutiha, setelah adanya. Wa dzalika li anna mudiyal iddati, yang demikian itu karena berlalunya masa iddah. Minal umuri allati la tu'lamu illa minha, ialah diantara perkara yang tidak diketahui kecuali dari si wanita tadi, ya kan? Tahu dari mana orang lain mau ngeceknya? Nah, itu kan ngecek urusan dia yang terjadi antara masa suci dan haidnya dia. Fa idza lam tuqbal qauluha fi mudiha, apabila pendapat dia tidak diterima ya fi mudiha terkait berlalunya masa idahnya tadi, la yumkinu subutu mudiha aslan. Kalau begitu tidak mungkin pula ditetapkan berlalunya masa idahnya sama sekali, wa qubila qauluha lidarurati. Maka pendapat dia, ucapan dia tetap diterima berdasarkan darurat. Ya, selesai kaidah ke-14. Ya, kita masuk al-qaidatu al-khamisah. Al-khamisata asyarah. Asyarata. Ma sabata bizamanin ya yuhkamu bibaqaihi ma lam yakum ad-dalilu ala khilafihi. Itu sesuatu yang tetap ada ya itu, pada suatu masa yuh kamu dia dihukumi bibaqaihi dengan tetap keberadaannya malam yakum ad-dalilu ala khilafihi, selama tidak terdapat dalil bukti petunjuk yang menyelisihinya. Nah Dimas dibaca Dimas. Min kubailil amal. Min kubailil amali bil istisqabi. Bahia muttahidatun ma'al matati. Al aslu baqa'un. Baqa'u ma'kana alaihi ma'kana. Wa ala hada fa'ila sabata bidamani bin isaihin. Iwahidin yukkamu di baqa'in. Kulki milki lahu. Ma'lam yujad bin man. Man yuziluhu. Wa hadhihi al-ibaratu waradat. Waradat. Fi akhir al-qa'idati allati nahnu bi salati sahihun. Tapi cukup dulu deh ya. Cukup dulu, cukup. Nanti kita ulang lagi pekan depan. Kayaknya ke-15. Udah hampir 1 jam lebih, 1 jam setengah ternyata. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.